doa apa saja yang diambil dari Al-Quran bagi ibu hamil, semua yang bisa diambil diambil, tidak ada pengkhususan. Ya, ini juga harus dipahami, termasuk kebid'ahan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu ritual-ritual pada waktu apa ibu hamil. Ya, baca surat Maryam biar ya anaknya seperti siapa? Ya, atau mungkin baca surat Yusuf biar ganteng kayak Nabi Yusuf. Ya, ini banyak ritual-ritual yang tidak ada doa khusus bagi ibu hamil, ya, ataupun membaca Al-Quran khusus bagi ibu hamil. Ini tidak ada. Yang ada ya susu bagi ibu hamil ada yang khusus. Ya.